kita anggap itu biasa saja. Kita anggap ini tidak masalah dan seterusnya. Ya, padahal Nabi SAW menyatakan kepada Jarir bin Abdullah, hal anta murihi min zil khalasah. Apakah engkau bisa membuat aku nyaman, ya, dengan menghancurkan zil khalasah? Artinya, ya, Nabi SAW menceritakan, mengabarkan, mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin tidak boleh merasa tenteram selama masih ada kesyirikan di muka bumi ini. Demikian pula kita menyaksikan kesyirikan yang ada di depan muka kita, ataupun kabar yang kita dapati, ataupun yang kita lihat, ya, secara nyata gambarnya di media-media sosial atau yang lainnya. Kita melihat dengan nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diduakan dalam ibadah. Na'udzubillah, baik dari kalangan Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, musyrikin, ya, musyrikin Nusantara yang mereka semakin mencengkramkan kaki-kaki mereka, cakar-cakar mereka. Na'udzubillah, maka kita tidak boleh merasa nyaman, merasa tenteram dengan hal ini. Kemudian, yang kelima, di antara bentuk penjagaan Nabi SAW terhadap Tauhid, yaitu at-tahdir min af'alil musyrikin. Memperingatkan dari perbuatan kalangan musyrikin. Kita memperingatkan kepada umat bahwasanya perbuatan musyrikin itulah perbuatan terlaknat, perbuatan itulah perbuatan kekufuran. Maka kita sampaikan kepada umat. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau berkata, "Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan 'ala wajhihi." Kata Aisyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sakit parah, maka beliau yatrah khamisatan ala wajhi, maka beliau memegang gamis beliau, baju beliau, dan beliau menutupkan ke wajah beliau. Fa idza tamma kashafa an wajhi, dan bila beliau terasa sesak, maka beliau membuka kain tersebut dari wajah beliau. Wa huwa kadzalik, faqal wa huwa kadzalik, masih dalam keadaan seperti itu. Beliau bersabda, masih dalam keadaan beliau sedang sekarat. Beliau menyatakan, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknat Allah semoga tertimpa kepada Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid, sebagai tempat ibadah. Dan Nabi bersabda, ala ini anhaakum an dzalik, ketahuilah aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah, yang ternyata kaum sufi, kaum kuburiyun, yang mereka mencontohkan yang pertama kali dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah dari kalangan umat ini, dari kalangan umat Muhammadiyah ini, yang mencontohkan adalah kaum Rafidah, yang sebagaimana yang diceritakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian diikuti oleh sufi, kuburiyun, dan terus berlangsung sampai hari ini. Mereka menjadikan kuburan-kuburan orang saleh sebagai masjid. Masjid artinya tempat ibadah. Mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat iktikaf, sebagai tempat tawaf, sebagai tempat beristighosah, tempat berdoa. Mereka sujud, mereka sholat, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Maka ini adalah perbuatan yang dilaknat, dan Nabi SAW telah memberikan peringatan kepada umat. Demikian juga, kalau kita memiliki kesempatan untuk berbicara, apakah itu dalam forum ceramah, khutbah, tausiah, atau bicara kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, kita mendapatkan porsi waktu untuk bicara, maka kita sampaikan kepada mereka perkara ini. Bahwasanya kesyirikan adalah perbuatan laknat, tercela, dan seterusnya, kita sampaikan tahdir kepada mereka. Jangan sampai kita mentahdir, memberikan peringatan kepada umat tentang perkara-perkara yang non-tauhid atau non-prinsip bahkan. Ini lebih banyak tahdirnya dibandingkan dengan tahdir terhadap kesyirikan. Maka kalau sudah demikian, maka ini ada yang salah, ada yang keliru, ada yang error dalam thariqah dakwah, maka mesti diperbaiki. Yang keenam berikutnya, kita cepat saja karena kita usahakan selesai kajian kita pada pagi ini, yang kita mulai semenjak Ramadan. Yang keenam berikutnya, tashihul mafahim. Yang berikutnya, kita memperbaiki pemahaman, membenarkan pemahaman yang ada selama ini. Nabi SAW mengajarkan hal tersebut sebagaimana dikatakan dari Kutailah, an Kutailah imra'atin min Juhaynah. Dari Kutailah, yang beliau adalah seorang wanita dari Juhainah, dia menyatakan anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan Yahudi ini berkata, innakum tunaddidun ya wa innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian tunaddidun, wahai Nabi Muhammad, kata Yahudi ini, sesungguhnya kalian telah membuat tandingan untuk Allah, sesungguhnya kalian pun telah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Masya Allah wa syi'tah. Takulun Masya Allah wa syi'tah. Ini memang benar ada. Di antara sahabat ada yang menyatakan kepada Nabi, Masya Allah wa syi'tah. Semoga semua ini atas kehendak Allah dan kehendak Anda, wahai Nabi. Maka didengar oleh Yahudi. Maka Yahudi menyatakan, kalian ini berarti telah membuat tandingan untuk Allah. Kalian telah mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan. Wa takulun wal ka'bati, dan kalian berkata, demi Ka'bah, bersumpah dengan demi Ka'bah. Dan kalian menyatakan demi Ka'bah. Dan ini memang nyata. Pernah dilakukan oleh sahabat. Fa'amarahum an-Nabi SAW. Ida arada ayyahlifu ayyakul warabbil Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka, kepada para sahabat, apabila mereka hendak bersumpah, agar mereka bersumpah dengan menyatakan demi Rabb Ka'bah, yaitu Allah. Wa takulun Masya Allah. Dan kalian menyatakan Masya Allah wa syi'ta. Ya, Masya Allah wa syi'ta. Ini Yahudi mereka tahu. Mereka mengerti hal tersebut. Ya, Yahudi pun mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sampai dari Yahudi sejak dahulu hingga saat ini, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika mereka mendengar ya kesyirikan-kesyirikan yang ada di para sahabat, mereka menyatakan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW memperingatkan kepada sahabat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Demi Allah, semoga semua ini atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Maka Nabi SAW marah dan menyatakan, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Maka dikatakan, Masya Allah wahdah. Atau kalau mau syi'ta, pakai perantara huruf ataf waw. Masya Allah wa syi'ta. Nah ini aman. Ya, ini enggak apa-apa. Masya Allah wa syi'ta. Dibandingkan dengan Masya Allah ya, wa syi'ta. Masya Allah summa syi'ta. Jangan huruf ataf waw, afan. Enggak boleh huruf ataf waw. Tapi huruf summa. Ya, huruf ataf summa yang memberikan makna tarahi. Ya, bukan ataf waw. Jadi Masya Allah summa syi'ta. Itu boleh. Yang enggak boleh, Masya Allah wa syi'ta. Ini yang terlarang. Ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh para ulama di syuruhat kitab Tauhid. Ya, kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tayra wala wa khaira al-fa'al. Qala wa mal fa'al? Qala al-kalimatu as-salihah yasma'uha ahadukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak ada boleh ada tiarah. Tidak boleh ada tiarah. Apa itu tiarah? Menganggap sial, menganggap hoki, ya, pada suatu hal. Sehingga kalau dianggap sial tidak jadi beramal. Kalau dianggap hoki jadi bersemangat beramal. Ini namanya tiarah. Ini adalah kesyirikan. Nabi SAW menyatakan, ya, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiga kali. Ya, menganggap sial, menganggap hoki ini adalah kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan. Dan orang yang menganggap sial atau hoki ini, mereka tidak akan masuk ke dalam lingkup 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Karena Nabi hanya menjanjikan, humul ladina listarkun, wala yaktaun, wala yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara empat kriteria orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, 70 ribu orang tersebut, salah satunya ialah yang tidak tatayyur, menganggap sial, menganggap hoki. Ini adalah kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Kemudian tidak boleh, kata Nabi SAW, ya, la tiarata wa khairuha al-fa'al. Ya, tidak boleh ada tiarah. Ya, dan yang paling baik adalah al-fa'al. Ingat tiarah tadi, menganggap sial atau menganggap hoki. Dan yang terbaik adalah fa'al. Maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, apa itu al-fa'al? Maka beliau menjelaskan kalimatul salihah yasma'uha ahadukum. Maka Nabi SAW menyatakan kalimat yang salihah, yang baik, yang didengar oleh salah seorang di antara kalian. Kemudian Abu Hurairah menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, la udwa, la adwa, wala safar, wala hamah. Ya, kata Nabi, ya tidak boleh ada adwa, tidak boleh ada safar, dan tidak boleh ada ya hamah. Tidak boleh ada adwa, ya, yaitu keyakinan ya bahwasanya penyakit itu dapat menular dengan sendirinya, bukan tanpa peran Allah. Nah, ini adalah kesyirikan. Enggak boleh, semisal corona yang ada saat ini. Kita enggak boleh meyakini corona itu bisa ya tasarruf, ya dia punya peran, dia punya ya, peran besar sehingga dia bisa menularkan kepada siapapun dengan kehendak dirinya sendiri. Ini enggak boleh demikian. Kita naam meyakini bahwasanya corona adalah penyakit berbahaya. Dan kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mencari sebab ya agar selamat, sampai diantaranya para ulama ya membatasi kita untuk beraktivitas di masjid sehingga kita tidak jumatan, sholat fardu, sholat id dan seterusnya di masjid, di rumah agar selamat dari corona. Namun meyakini corona dapat menyebar dengan sendirinya itu adalah kesyirikan. Ya, ini masalah asbab kemarin, masalah asbab. Ya, tergantung besar atau kecilnya keyakinan kita tersebut. Bisa syirik asghar atau bisa syirik akbar. Nah, ini kajian kita sebelumnya mengenai sebab. Ya, kalau semakin besar keyakinan corona ini dapat menyebar dengan sendirinya, tidak ada peran Allah sedikit pun, ini adalah syirik akbar. Nah, ini adalah permasalahan yang banyak disalahpahami oleh kaum muslimin. Ya, kita tetap mencari sebab. Kita keluar pakai masker, sarung tangan, menjaga kesehatan, jaga jarak, dan seterusnya. Namun kita tetap meyakini corona tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Karena dia adalah makhluk. Namun walau demikian, kita tetap diperintahkan untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan, mengambil sebab. Tidak boleh meninggalkan sebab. Ini adalah kaum Jabriyah yang meninggalkan sebab. Ya, sehingga menyatakan, ya, kalau mati, mati aja, enggak ada corona sekalipun. Enggak usah takut sama corona. Ini kaum Jabriyah yang demikian. Nah, ini namanya adwa, keyakinan. Ya, keyakinan sesat yang menyatakan bahwasanya penyakit dapat tersebar dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala safar. Dan tidak boleh ada safar. Ya, keyakinan bahwa kematian itu ya, dengan sebab safar. Ya, safar yaitu cacing. Ya, ini nanti dijelaskan oleh para ulama bahwa hal tersebut, ya kita tidak boleh yakini penyakit tersebut ialah yang menyebabkan kematian kita. Itu hanya sebab. Itu hanya sebab. Namun kita yakini itu adalah takdir dari Allah. Ya, takdir dari Allah semua. Nah, ini karena Nabi SAW menyebutkan jenis-jenis penyakit tertentu karena yang terjadi saat itu. Ya, kalau kita sekarang corona, ya MERS, apalagi virus-virus apalagi, ya, DBD dan seterusnya, ya. Itu semuanya adalah sebab-sebab saja. Kita tidak boleh meyakini itu dapat menular dengan sendirinya. Enggak boleh. Ya barakallahu fikum. Ya, namun kita tetap mengambil sebab. Tetap mengambil sebab tanpa bersandar atau meyakini sebab itu punya tasarruf, punya peran, ya barakallahu fikum. Nah, ini yang harus kita jelaskan ke masyarakat, ya bahwasanya keyakinan penyakit dapat tersebar dengan sendirinya adalah kesyirikan. Ya tergantung syiriknya apa, syirik akbar atau syirik asghar. Ya tergantung besarnya keyakinan kepada sebab tersebut. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga tidak boleh ada hamah, keyakinan bahwasanya roh, ya, roh itu bisa ada pada hewan, terutama burung, ya, burung-burung hantu, itu tidak boleh demikian. Ya barakallahu fikum, itu adalah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faqala arabi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya fama balu ibili takunu fir ramli ka'annaha adziba fayati al-ba'ir al-ajrab fayadkhulu bainaha fayujaribuha. Faqala faman a'da al-awwal. Baik. Kemudian, ya, ketika itu ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi bertanya, "Wa Rasulullah, bagaimana dengan unta-unta peliharaan saya yang ada di gurun, yang mereka semula kuat, gesit, ya, lalu didatangi seekor unta yang berpenyakit kudisan, ya, lalu mereka tertular penyakit kudis dari unta yang sakit tersebut, ya." Maka Nabi SAW menyatakan, "Siapakah yang menulari yang pertama?" Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menyebabkan. Ya barakallahu fikum. Ya. Nah, ini harus kita yakini demikian. Corona ya, mungkin satu orang dahulu yang kena. Ya. Yang kena cuma satu orang. Kemudian menjadi banyak. Di Indonesia pun cuma satu. Kemudian ya, menyebar di Depok di Indonesia yang terdeteksi. Kemudian menyebar sampai ke seantero negeri kita. Sampai ke seantero dunia. Dimulai dari satu orang mungkin yang ada di Cina. Yang ada di Wuhan. Ya, yang ada di Wuhan. Kemudian menyebar kemana-mana. Akhirnya menjadi seluruh dunia. Di Eropa, Amerika. Ya, dan seterusnya. Maka kita yakini ini adalah dengan izin dari Allah. Bahwasanya corona adalah makhluk. Ya, dia adalah makhluk. Ya, dia tidak punya peran sedikit pun. Ya, punya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakini corona ini dia dengan izin Allah dapat memberikan mudarat. Ya, kita mengambil sebab dengan tetap meyakini demikian. Ya, dengan tetap meyakini demikian. Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, upaya penjagaan tauhid dari Nabi SAW adalah addu'a. Addu'a ala man amila amalan min a'malil musyrikin. Ya, beliau berdoa. Ya, beliau berdoa ala, kalau doa ala, doa keburukan. Kalau doa li, la, pakai lam, itu doa kebaikan. Doa addu'a ala man amila amalan min a'malil musyrikin. Nabi SAW mendoakan keburukan bagi orang yang mengamalkan perbuatan orang-orang musyrik. Maka didoakan keburukan. Ya, Nabi SAW ya, menyatakan sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah mendengar Nabi SAW berdoa. Ya, la'anallah man dhahaba li ghairillah. Allah, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang diperuntukkan untuk selain Allah. Ya, maka ini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita boleh melaknat orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, semoga Allah melaknat orang-orang yang ya melakukan larung saji, sedekah laut, yang memberikan tumbal dan seterusnya. Yang ke-8. Berikutnya an-nahyu an musyabahatil musyrikin. Ya, larangan Nabi sallallahu dari menyerupai kaum musyrikin. Ya. Beliau menyatakan wal amru bi mukhalafatihim, dan perintah Nabi SAW untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Ya, dari Abu Hurairah beliau menyatakan Rasulullah SAW bersabda, khaliful musyrikin wa ahfu syawarib wa ahfu liha. Kata Nabi SAW, selisihilah orang-orang musyrikin. Ya, selisihilah orang-orang musyrikin. Ya, potonglah kumis-kumis kalian, tipiskan kumis-kumis kalian. Ya, dan biarkanlah jenggot kalian itu tumbuh, cukur kumis kalian, biarkan jenggot itu tumbuh. Karena di Arab saat itu, mereka, orang-orang musyrikin, mereka biasa potong jenggot dan menumbuhkan kumis. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Ya, bukan menyelisihi orang-orang Yahudi. Hadisnya ialah mengenai jenggot diselisihi orang-orang musyrikin. Karena orang Yahudi, dari dahulu hingga saat ini, karena mereka tahu ilmu, nabi-nabi mereka berjenggot, maka mereka pun berjenggot. Ya, maka mereka pun berjenggot. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau musyrikin, tidak ada Abu Jahal. Mereka tidak ada yang berjenggot. Maka tidak tepat kalau dikatakan, kita berjenggot, ini seperti ikut-ikutan Arab, budaya Arab. Ini keliru. Ya, justru untuk menyelisihi musyrikin Arab dulu. Bukan untuk menyamai mereka. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya, sadu dara'i al-mufdiyatu li syirk. Yang kesembilan, upaya yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu sadu dara'i. Ya. Sadu dara'i, yaitu menutup jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tattakhiduni, la tattakhidu qabri 'idan wa la taj'alu buyutakum quburan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai 'id yang didatangi berulang-ulang. Ya, dan kemudian merayakan perayaan kegembiraan atau kesedihan di situ. Wa la taj'alu buyutakum quburan. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wa haitsu ma kuntum fa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, ucapkanlah selawat kepadaku, karena selawat kalian kepadaku tetap sampai kepadaku. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama tratin nasara Isa bin Maryam. Ya, fa innama ana abdun, fa innama abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian, kata Nabi SAW, ya, berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ya, dan Rasulnya. Nah, ini adalah pintu-pintu kesyirikan yang ditutup oleh Nabi SAW. Ya, contoh yang lebih jelasnya lagi, yaitu ketika sebagian sahabat yang diganggu oleh orang-orang kafir, mereka menyatakan, Hayya bina li Rasulillah SAW. Mari kita minta tolong kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyatakan, mereka mengatakan, Hayya bina nastagith. Ayo kita istighosah kepada Nabi SAW. Agar musyrikin ini tidak lagi menyebarkan gangguan kepada para sahabat. Ya, sebagaimana yang diketahui, istighosah itu boleh kalau kita minta pertolongan kepada makhluk, yang makhluk itu mampu untuk merealisasikan, mewujudkan isi permintaan kita, permintaan tolong kita. Yang dianggap syirik ialah minta tolong kepada makhluk yang tidak ada yang mampu untuk mewujudkan hal itu kecuali Allah. Maka terus syirik akbar. Ya, semisal beristighosah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani agar diselamatkan dari kubur. Maka ini syirik akbar. Ya, namun kalau kita minta tolong kepada Pak Polisi untuk menangkap penjahat, kita minta tolong kepada teman kita untuk menolong kita dikala sulit dia mampu, misalkan memberikan hutang, memberikan makanan dan seterusnya, itu bukan syirik, itu adalah amalan terpuji. Ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong di atas ketakwaan, kebaikan. Nah, para sahabat ini mau beristighosah pada Nabi pada perkara yang Nabi mampu, yaitu menghalau musyrikin, menghalau orang-orang kafir. Namun Nabi SAW menutup pintu tersebut, beliau menyatakan, innahu la yastaghosu bi, innama yastaghosu billah. Sesungguhnya enggak boleh beristighosah kepadaku, istighosah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, ya, yang ke-10 yaitu bayanu suwar syirk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bentuk-bentuk kesyirikan. Wa min dzalik, di antaranya ialah qauluhu, halaman 180, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya ruqyah artinya jampe-jampe. Ya, jampe-jampe ruqyah. Karena ruqyah itu yang haram, yang boleh ialah yang tidak boleh, tidak ada kesyirikan. Ya, yang boleh ialah yang hanya dibacakan kalimat-kalimat Allah, Al-Qur'an, ya, maupun doa-doa yang warid yang terdapat keterangannya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu dianggap ruqyah, dianggap ruqyah yang haram, ya, jampe-jampe dan seterusnya. Sesungguhnya ar-ruqa jampe-jampe, kata Nabi SAW. Ya, kemudian, ya, watama'im jimat-jimat, ya, watiwalah, ya, semacam itu juga, itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Nah, ini, ya, yang mesti dipahami, ya, ketika orang-orang mereka bergantung kepada jimat-jimat, ya. Mereka bergantung kepada, ya, sembahan selain Allah dan seterusnya. Mereka, ya, barakallahu fikum, ya, berharap kepada jimat-jimatnya dan seterusnya, maka inilah kesyirikan. Ya, Nabi SAW menyatakan hal ini, ya, dalam berbagai hadis, dan ini dimuat juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid. Ya, beliau membawakan beberapa hal ini, ya, membawakan hal ini mengenai jimat-jimat ini, ya, di mana dahulu para sahabat ada orang-orang yang memakai kalung dari busur atau kalung dari apapun pada leher unta, ya, dengan harapan kalau dipakaikan untanya selamat dari penyakit, padahal itu enggak ada sebab yang menghantarkan kepada hal tersebut, ya, tidak dari sisi medis atau yang lainnya, ya. Ketika mereka memakai tali-tali busur dengan harapan terhindar dari mudarat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, ala la ya bukiyanna fi raqabati ba'irin kiladatan min watar au kiladatan illa quti'at, kata Nabi. Ya, tidaklah ada kalung dari tali busur atau kalung apapun pada leher unta dengan harapan selamat dari penyakit, ya, maka itu harus diputus. Ya, dan hadis ini yang dibawakan. Sesungguhnya ruqyah, ya, kemudian tamimah, ya, dan tiwalah, itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini ya, banyak sekarang. Memang hukumnya para ulama menyatakan syirik asghar, tetapi bisa syirik akbar kalau meyakini bahwa itu yang dapat memberikan mudarat, yang dapat memberikan manfaat. Ya, maka itu adalah kesyirikan. Syiriknya adalah syirik akbar. Na'udzubillah. Kemudian, ya, berikutnya di penjelasan ke-11, poin ke-11. Al-inkar ala man amila amalan min amalin musyrikin. Ya, yang ke-11, bentuk penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid adalah, ya, pengingkaran beliau terhadap amalan yang dilakukan dari amalan-amalan kesyirikan. Beliau mengingkari hal ini. Dari Imran Ibn Husain, dia menyatakan bahwasanya Nabi SAW ra'a rajulan, pernah melihat seseorang fi yadihi khalqan, khalqah min sufra. Ya, Nabi SAW pernah melihat seseorang yang di tangannya terdapat gelang yang terbuat dari kuningan. Ya. Kemudian beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Qala hadhihi min al-wahinah. Kata orang tadi, ini adalah dari wahinah. Ya, dari wahinah. Ya, untuk mencegah penyakit ain, penyakit mata. Ya, penyakit mata yang disebabkan mata yang hasad. Ya, kata mereka, ini untuk menghindari hal tersebut. Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In ziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta ala wa hiya alaik ma aflahta abada." Ya. Maka beliau menyatakan, copot ini, lepas, karena karena ia tidak akan menambah apapun kepada engkau kecuali kelemahan. Kalau kamu mati dalam keadaan demikian, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang berkisar tentang ini, ya, yang Nabi SAW bahkan memberikan motivasi, ya, kata Nabi, "Man qata tamimatan min insan kana ka idli raqabah." Ya, barang siapa yang memutus suatu jimat yang ada dari seseorang, maka tindakannya itu sama seperti memerdekakan seorang budak, ya, yang namanya tamimah atau jimat, ya, maka ini terlarang, ya. Apakah dari selain Al-Quran maupun dari Al-Quran. Ya, sebagaimana dijelaskan, ya, oleh Waqi' dari Ibrahim. Beliau menyatakan bahwasanya murid-murid Abdullah bin Mas'ud kanu yakrahuna tamaim kullaha min Al-Quran wa ghairi Al-Quran. Ya, murid-muridnya Ibn Mas'ud dari kalangan tabi'in, mereka membenci semua jimat-jimat, apakah yang dari Al-Quran atau yang dari luar Al-Quran. Nah, ini semuanya, ya, adalah haram, tak boleh. Walaupun yang dari Quran, para ulama berselisih apakah haram atau tidak. Nah, yang jelas, yang rajih itu adalah haram. Itu tak boleh. Ya, barakallahu fikum. Maka ditinggalkan yang demikian. Ya. Karena kita akan bergantung kepada jimat-jimat tersebut. Kalau bergantung kepada jimat-jimat tersebut, maka ini kesyirikan. Ya Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan suatu benda dengan anggapan bahwa benda itu akan memberikan manfaat atau dapat melindungi dari mudarat, wukila ilaih, maka niscaya dia akan diserahkan kepada benda tersebut. Na'udzubillah. Ya, kemudian yang ke-12, al-hassu 'alal inkari wa targhib fihi bi bayani fadlihi wa sawabihi. Ya, yaitu motivasi dari Nabi SAW, dorongan ya untuk mengingkari ya wa targhib, dan Nabi SAW mendorong fihi bi bayani fadlihi wa sawabihi. Ya, mengingkari kesyirikan dan Nabi SAW mendorong orang untuk ya, dan Nabi SAW menjelaskan akan keutamaan dan pahala dari tauhid. Berikutnya yang ke berapa ini? Ya, Wan Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah taala qala, man qata tamimatan ala insan kana ka adli raqabah. Ini yang telah disebutkan. Ya, barang siapa, kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang memutus jimat, ya, dia putus jimat, maka seolah-olah dia membebaskan seorang budak. Taib, selesai 39, kita akhiri ini di faedah ke-40. Ini kita baca cepat aja biar selesai. Ya, barakallahu fikum. Setelah itu kita selesai, tamat. Dan mungkin nanti di bulan Syawal kita lanjut dengan pelajaran yang lainnya, insyaAllah. Al-fa'idatul al-arba'un. Ini terakhir. At-tauhid a'zamu ma'rufin umira bihi wa syirku a'zamu munkarin nuhi anhu. Syirik adalah kebaikan yang paling agung, paling besar yang diperintahkan. Sedangkan kesyirikan adalah ya kemungkaran yang paling besar yang kita dilarang untuk terjerumus ke dalamnya. Maka kalau ditanya perintah apa yang paling besar? Perintah untuk bertauhid. Larangan apa yang paling besar? Larangan dari kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan? Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhi ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag. Innakum latashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra? Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahid." Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Di surah Al-An'am ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, ayyu syai'in akbaru syahadah? Syahadat apakah yang paling besar? Ya, atau siapakah yang paling besar syahadatnya? Qulillah, katakanlah yaitu Allah. Syahidun baini wa bainakum." Ya, katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kalian. "Wa uhi ilayya, dan diwahyukan kepadaku. Hadzal Qur'anu, Al-Qur'an ini, liunzirakum bihi wa man balag, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada siapa saja yang Al-Qur'an ini sampai kepadanya." Ya, jadi kepada kita juga, karena Al-Qur'an sampai ke rumah kita. Masalah kita ngerti apa enggak itu salah kita, masalah di kita. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi, ya. Namun ternyata kita enggak paham, salah kita. Enggak bisa bahasa Arab, kenapa enggak boleh yang terjemah? Kenapa kita enggak mau pelajari tafsir? Semua ada. Ya, ayat-ayatnya mudah dipahami. Terjemahnya ada. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Fa innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian, ya, apakah kalian mengakui ada ilah-ilah, mempersaksikan bahwasanya ada Tuhan yang lain yang disembah selain Allah? Qul la asyhadu, katakanlah wahai Nabi, tidak, aku tidak bersaksi demikian. Qul innama huwa ilahu wahid, katakanlah dia Allah ilah sembahan yang esa, yang satu. Innani bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Allah taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Allah taala berfirman, ya, sungguh kami telah mengutus kepada setiap rasul, kepada setiap umat seorang rasul yang Rasul ini menyeru, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Di antara mereka, kata Allah, faminhum man hadallah, waminhum man haqqat alihi ad-dalalah. Di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah. Ya. Dan di antara mereka ada yang telah layak kesesatan untuk mereka. Ya, karena mereka condong kepada kesesatan. Ya, condong kepada kesesatan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan lihatlah bagaimana kesudahan dari orang-orang yang mendustakan Rasul dengan mereka ya, menolak untuk bertauhid dan malah menyembah ya tagut-tagut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idz qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduh. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, ketika Luqman sedang memberikan wejangan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai ananda, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan ialah kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Oleh karena itulah makna ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan ya di akhirat dan mereka mendapatkan muhtadun, hidayah di dunia. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah, fa idza fa'alu dzalika asammu minni dimahum wa amwalahum ila bihaqqil Islam wa isafuhum ala Allah. Ini hadis yang terakhir. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi la ilaha illallah. Ya, maka orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah ancamannya adalah diperangi oleh kaum muslimin. Namun dengan catatan kaum muslimin ini memiliki kekuatan ya untuk memerangi mereka. Oleh karena itu ketika di Mekah Rasulullah SAW tidak memerangi mereka karena belum adanya kekuatan, belum adanya daulah. Ya. Kemudian ya sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah, sampai mereka sholat dan menunaikan zakat. Kalau mereka telah melakukan itu semua, terlindungilah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka nanti di sisi Allah. Baik, selesai ya kajian kita pada hari ini di tanggal 28 Ramadan. Ya, jazakumullah khairan kepada ikhwah yang telah mau duduk mendengarkan ya kajian ini, terutama yang dari awal ya, sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi semua apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, mengampuni segala kesalahan, dosa-dosa kita, ya kekeliruan kita dalam ibadah, ya kekeliruan kita dalam niat. Semoga Allah memperbaiki ini semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita dalam meniti jalan kehidupan yang penuh fitnah dan keburukan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan juga seluruh kaum muslimin dari fitnah-fitnah yang ada ini. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.